Mitra Bisnis Kompas menulis, dalam laporan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2010, ditemukan banyak kejanggalan. Laporan tersebut banyak memuat data yang salah, hanya sekedar menjiplak dan copy-paste dari laporan tahun sebelumnya. Laporan juga salah dalam menyebut jumlah fraksi yang ada di DPRD Jawa Tengah, yang seharusnya ada 9, tetapi hanya disebut 7. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan Ketua Harian Aprindo, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda? Saya kira ini Republik ini sudah menjadi rahasia umum lah Mas. Sampai mulai dari yang sekolah sampai ke laporan-laporan yang saya kira, kita nggak usah sebut lah institusi mana, udah menjadi rahasia umum ke masyarakat kita itu. Jadi hanya ada yang media massa ingin mengungkapkan ini atau tidak. Bagaimana jika yang disalahkan adalah orang yang menyusun laporan? Ya, itu dalam arti kata melarikan diri dari tanggung jawab lah. Bisa saja, tapi kan lebih elegan itu kan dia supaya lebih terhormat kan biasa menyalahkan pihak yang lebih lemah gitu Mas. Itu udah kebiasaan lah. Bila diambil contoh yang lebih kecil, misalnya di sebuah perusahaan, apakah seorang pimpinan perusahaan harus mengetahui secara detail mengenai sebuah laporan? Nah, memang harus dibiasakan pimpinan ini memang kerjaannya banyak. Nah, kalau kita mau masuk ke barat teknis, lebih teknis lagi. Jadi harus kita mengetahui detail apa yang dikerjakan oleh bawahan kita. Soal struktur laporan itu tidak ada masalah. Tapi esensinya you harus tahu gitu. Ya kan? Di dalam penyusunan satu laporan atau apapun,